Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Amma ba'd. Abu Bakar. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Kita melanjutkan kajian hadis arba'in karya Abu Zakaria Al-Hafidh Yahya Ibn Sharaf An-Nawawi rahimahullah, sampai pada potongan hadis faman ittaqa syubuhat qad istabra'a li dinihi wa 'irdhihi. Maka orang yang menjaga diri dari yang syubhat, maka dia telah menjaga nama baik untuk agamanya dan kehormatannya. Man waqa'a fi syubhat waqa'a fil haram. Dan yang terjatuh dalam syubhat, maka dia terjatuh pada yang haram. Dalam hadis Rasul Baki sallallahu alaihi wasallam, manusia dalam menghadapi yang syubhat dua macam orang terkait segala yang syubhat baginya. Ketika dia termasuk orang yang tidak mengetahui hukum, hukum yang sebenarnya seperti apa, dia tidak ketahui. Sehingga keluar dari hadis ini, jika seseorang tahu dengan ilmunya, mengikuti berdasarkan dalil yang dia fahami, maka ini mungkin dikategorikan bagian yang ketiga. Dan Rasul tidak menyebutkan dalam hadis karena orang ini faham hukum, baginya perkara itu tidak syubhat, karena dia mengerti dalil, punya ilmu. Tentunya ini orang yang paling afdol. Dan telah lalu penyebutan dalam hadis la ya'lamuha katsirun minan nas, tidak diketahui oleh banyak orang. Artinya sebagian orang tahu dan dia termasuk yang mengetahuinya. Nah, ini tidak termasuk. Karena dalam hadis Rasul hanya bagi dua. Ittaqa syubhat, orang yang dalam keadaan tidak berilmu dia takut, maka dia hindari yang syubhat. Atau waqa'a fi syubhat, dia tidak berilmu namun mengikuti yang syubhat-syubhat itu. Baik, di dalam hadis faqad istabra'a li dinihi wa 'irdhihi, artinya istabra', dia berusaha menjaga kehormatan, kesucian agama dan nama baiknya dari segala aib, dari segala yang jelek yang bisa merusak dan mencoreng agama atau kemuliaannya. Irdhihi alert, sesuatu yang karenanya orang itu dipuji atau dicela, kehormatan dirinya, arad, atau itu kehinaan dirinya, dicela orang karenanya. Hadis Rasul sebutkan irad terkadang itu pada dirinya sendiri, kehormatan dirinya, atau terkadang itu pada pendahulunya, abahnya, jidnya, atau pada keluarganya, anak atau istrinya. Maka orang yang menjaga dirinya dari yang syubhat-syubhat, dia telah menjaga kehormatannya, nama baiknya, agar tidak tercela, tidak dibicarakan orang dengan jelek. Yang itu akan terkena celaan itu bagi orang yang tidak menjauh dari yang syubhat. Dengan ini hadis dalil yang menunjukkan bahwa orang yang mengambil syubhat, melakukan yang syubhat, maka dengan itu dia sendiri telah menawarkan kehormatannya untuk dicela orang. Dia buka pintu untuk orang bisa masuk membicarakan jelek terhadap dirinya sendiri. Ini makna yang ulama salaf sebutkan. Man arrada nafsahu lituham fala yalumanna man asa'a bihi dhann. Barang siapa yang memasukkan dirinya dalam tuduhan-tuduhan, yang berbicara atau berbuat sesuatu yang itu mendatangkan tuduhan jelek pada dirinya, ke fulan berbuat begini, orang akan berkata begitu, ke fulan berkata begini. Kalau seperti itu, maka jangan dia salahkan orang yang berburuk sangka padanya. Ma'gul, logis kalau orang berburuk sangka padanya karena dia sendiri yang sebagai penyebab dia lakukan, dia ucapkan sesuatu yang itu membawa tuduhan, tuduhan jelek terhadap dirinya. Athar disebutkan oleh Ibnu Adi dari ucapan Umar Ibnu Khattab radhiyallahu taala anhu. Dalam hadis Tirmidzi lafadznya faman tarakaha taraka syubhat istibra'an lidini wa irdi faqad salim. Yang dia tinggalkan syubhat demi menjaga agamanya, kehormatannya, maka dia telah selamat. Artinya tujuan dia meninggalkan yang syubhat hanya itu, menjaga kehormatan agamanya dan menjaga kehormatan dirinya, maka selamat. Artinya pentingnya niat di sini, tidak dia tinggalkan yang syubhat itu karena riya atau niatan-niatan buruk rusak yang lainnya. Dengan demikian, hadis mengajari kita untuk orang itu berusaha menjaga kehormatan dirinya, bahwa itu baik dan diperintahkan menjaga nama baik dia, atau keluarganya, abah dan kakeknya, istri dan keluarganya harus dijaga dari segala yang bisa mengakibatkan celaan orang dan hinaan orang padanya. Sama sebagaimana dia berusaha menjaga agamanya agar tidak dihina atau dicela orang. Di dalam riwayat disebutkan, ma waqa bihil mar'u 'irdahu fa huwa shadaqah. Sesuatu yang dengannya seorang hamba menjaga kehormatan dirinya, maka itu sedekah baginya. Pahala sedekah dia dapati karena dia berusaha bagaimana kehormatannya terlindungi. Di dalam hadis demikian, orang jangan acuh, tidak peduli dengan kehormatan dirinya, mau dicela orang, orang mau bicara apa, dia tidak mementingkan apa sebabnya dan tidak peduli kalaupun kehormatannya dicela, ini jelek. Karena kehormatan penting bagi seorang muslim, terlindungi dan terjaga nama baiknya. Ini kelompok pertama. Kelompok kedua, waqa'af syubhat faqad waqa'af al-haram. Dia jatuh, dia ikuti yang syubhat, maka dia telah jatuh pada yang haram. Tentunya ini seperti tadi bagi orang yang tidak tahu ilmu, tidak tahu dalil. Di dalam hadis, orang kalau khawatir dicela orang, khawatir dituduh orang, maka dia harus berusaha menepis tuduhan-tuduhan itu dengan memberi klarifikasi, penjelasan. Sebagaimana Rasulullah SAW ketika berdiri bersama Sofiyah bintu Huyay, istri beliau, maka beliau pun katakan, ala rislikuma innaha Sofiyah bintu Huyay. Tenanglah kalian, karena yang bersamaku ini Sofiyah bintu Huyay. Sehingga jelas. Kalau tidak, mungkin dalam posisi orang lain misalnya tertuduh bersama seorang perempuan, tidak diketahui jelas siapa, perlu diberi klarifikasi, oh ini fulana istriku, atau misalnya kamu bersama orang yang tidak dikenal oleh yang lain, ikhwan, nah kamu berjalan bersamanya, kamu terangkan ini kholati misalnya, ini ukhti ini, apa ammati. Nah, agar tertepis, tertolak segala buruk sangka dan tuduhan fulan berjalan sama perempuan misalnya. Padahal itu mahrammu, hanya saja orang tidak tahu. Maka perlu diberi penjelasan. Dengan demikian orang yang melakukan walaupun itu syubhat tapi yakinnya dia itu halal. Dia yakin halal mungkin karena ijtihad dan dia ahli ijtihad, orang alim. Walaupun kemudian salah dalam keyakinannya, salah dalam ijtihadnya, maka sama hukumnya dengan yang sebelumnya tadi. Terjaga kehormatannya, terjaga agamanya. Karena dia punya uzur syar'i melakukan semua itu. Dengan demikian hadis yang Rasul katakan yang jatuh dalam syubhat jatuh dalam yang haram perlu ditafsirkan. Yang pertama tafsirnya bermakna dia lakukan yang syubhat itu dalam keadaan dia tahu yakin itu syubhat. Dalam keadaan dia sadar bisa menyeret dia kepada yang haram. Haram yang dia tahu persis yakin itu haram. Artinya itu bertahap akan menyeret dia kepada yang haram. Dia sadar tahu syubhat itu demikian sifatnya, tapi tetap dia lakukan yang syubhat. Ini makna sesuai dengan hadis lain di Bukhari Muslim. Wa man ittara'a 'ala ma yashukku fihi min al-ithm aw syaka an yuqi'a mastaban. Orang kalau sudah berani melakukan yang dia sendiri ragu kalau jangan-jangan ini dosa, jangan-jangan ini maksiat, dia sendiri ragu, enggak yakin, tapi tetap dia lakukan, maka tidak akan heran bahwa dia kelak akan jatuh kepada yang haram, yang dosa, dalam keadaan itu jelas dosa. Nyata bagi dia itu dosa, bukan syubhat lagi. Tapi karena sudah terbiasa, dengan yang syubhat, yang haram pun dia ambil. Ini penafsiran pertama. Penafsiran kedua, orang kalau berani melakukan ambil yang syubhat baginya, tidak tahu itu halal atau haram, maka kondisinya mengkhawatirkan bahwa bisa-bisa itu haram. Hakikat hukumnya itu haram. Maka dia terjatuh kepada yang haram dalam keadaan dia tidak tahu, tidak sadari, karena memang enggak jelas dari awal halal haramnya. Khawatir kondisi syubhat itu dikhawatirkan itu termasuk bagian yang haram, yang jelas haramnya, hanya saja karena dia jahil atau tidak bisa bedakan dikhawatirkan yang dia lakukan tersebut termasuk yang haram. Ini dua penafsiran para ulama terkait sabda Nabi yang terjatuh dalam yang syubhat, terjatuh pada yang haram. Kemudian ada khilaf di kalangan ulama, apakah seorang anak boleh mentaati kedua orang tuanya, abah dan uminya, untuk masuk dalam sesuatu yang syubhat bagi si anak. Hukumnya enggak jelas bagi dia, boleh tidaknya. Ataukah dia memilih untuk tidak mentaati orang tuanya? Kata Bishr Ibn al-Harith, tidak ada ketaatan, yang enggak boleh taat kepada orang tuanya dalam hal itu, perkara yang syubhat. Di riwayat lain, Muhammad Ibnu Muqatil mengatakan boleh dia taati orang tuanya melakukan yang syubhat. Imam Ahmad tawakuf, dia sendiri tidak berani berkomentar boleh atau tidak boleh taat kepada orang tua, mengingat ketaatan pada mereka besar, pahalanya besar, penting, ini itu. Nah, dalam syariat ma'ruf. Cuman ini sekarang dihadapkan pada yang syubhat. Yang kita tahu tadi bisa jatuh pada yang haram, menyeret. Makanya Imam Ahmad tawakuf. Beliau memilih diam dan tidak berani berkomentar apa hukumnya. Dikatakan oleh Imam Ahmad, yudarihima, hendaknya si anak bermudarat. Mudarah, mengambil hati orang tuanya, artinya dia menghindar, tidak mentaati, tapi dengan cara yang bijak. Dia tinggalkan itu syubhat tanpa melukai perasaan orang tuanya. Dijaga. Nah, inilah mudarat. Ini gampang misalnya, nantilah ini itu kita pikirkan yang lebih penting dululah ini. Dan muhim dengan bahasa yang sopan, santun, dia menghindar dari perintah orang tuanya untuk melakukan yang syubhat. Kata Imam Ahmad, la yashba' ar-rajul min asy-syubha. Jangan seseorang itu kenyang dari yang syubhat. Wala yastari tsaub bi tajammul min asy-syubha. Jangan pula dia beli pakaian untuk menghiasi dirinya. Ini pakaian yang mempercantik penampilannya jadi elok. Tapi kalau itu dari syubhat, jangan. Tidak jelas pakaian itu atau jual belinya. Adapun makanan, kata Imam Ahmad, semisal kurma yang dilempar atau dilepas oleh kurma, dilepas oleh burung misalnya, kata Imam Ahmad, mungkin burung atau binatang apa, kemudian melepas satu biji kurma jatuh di depan rumahmu, Kata Muhammad, jangan kamu makan, jangan kamu ambil, bahkan jangan kamu apa-apa, kan sudah biarkan. Khawatir itu syubhat. Entah dari mana kurma itu berasal, ridho atau tidak pemiliknya, kamu makan, karena syubhat, tinggalkan. Semakna dengan itu, kata Imam Sa'id Sufyan, maaf, Sufyan ibn Sa'id al-Thawri, ketika seseorang mendapati di rumahnya uang, sementara dia nggak tahu, nggak jelas ini uangnya siapa, dia merasa tidak punya uang itu atau sebanyak itu. Dia merasa tidak pernah memiliki, tiba-tiba saja kamu pulang, di rumah kamu dapati uang, harta yang mencurigakan bagimu. Ini misalnya di almari atau di pakaian, kamu merasa uang kamu hanya 1.000 ringgit misalnya. Tiba-tiba, satu ketika pulang, kok ada 200 ringgit? Dari mana ini? Siapa yang punya kok tiba-tiba ada di rumahnya? Kata Al-Thawri, aku senangi untuk orang itu tanazzuh. Tanazzuh itu membersihkan diri. Ini jangan dia pakai, jangan dia gunakan untuk makan atau ini dia sedekahkan. Hendaknya dia sedekahkan ke fuqara dan masakin. Ketika uang itu syubhat, tidak jelas seperti itu. Bahkan sebagian ulama salaf disebutkan tidak mau makan kecuali yang jelas mereka tahu itu halal, dari mana, dari siapa. Nah, ini jelas tidak ada syubhat padanya, baru itu yang mereka makan. Itu terkait apa yang Rasul sebutkan, faqadista bra'a lidini wa irdihi. Kemudian Nabi katakan, kerra'i yar'a hawlal hima yushkan yarta'afi. Permisalan ini Rasul berikan terkait orang yang jatuh pada yang syubhat tadi, dua macam tadi. Bukan orang yang punya dalil dan ilmu. Bahwa dia dengan itu mendekat kepada yang haram, yang murni jelas haramnya. Dengan ini Rasul memberi contoh permisalan yang syubhat ini seperti hima, batas-batas tanah, kebun, tentunya biasanya dibatasi dengan pagar atau apalah, tembok. Pemiliknya membeli batasan-batasan itu sehingga yang lain tidak bisa dan tidak boleh mendekatinya. Makanya hima Madinah, batas kota Madinah, Rasul jadikan 12 mil sebagai tanah haram. Sejauh itu tidak boleh pohonnya dipotong, tidak boleh berburu binatang padanya. Al-Muhim, makna dari hima batas yang dengannya orang tidak boleh mendekat padanya. Allah juga membatasi yang haram-haram ini, melarang hambanya untuk mendekati kepada batasan-batasannya ini. Dan Allah sebutkan itu hudud, batasan. Tilka hududullah fala taqrabuha. Itu batasan Allah, jangan kalian dekati. Kadzalika yubayyinullahu ayatihi linnas la'allahum yattaqun. Begitu Allah jelaskan ayatnya pada manusia agar mereka bertakwa. Ini menjelaskan bahwa Allah sudah batasi apa yang Allah halalkan, apa yang Allah haramkan. Maka yang haram jangan didekati. Sudah ada batasnya, garisnya. Di ayat lain, di Al-Baqarah, tilka hududullah fala ta'taduha. Itu batasan Allah, jangan kalian melanggarnya, melampauinya. Nabi sebutkan seperti penggembala. Kalau mengembalakan unta, sapi, kambingnya di dekat batas tanah kebun orang lain, maka akan mudah, sangat mungkin binatang ini masuk dan memakan apa yang ada di kebun orang lain. Maka sama begitu pula orang yang meninggalkan yang halal, jelas halalnya, mengerjakan yang syubhat-syubhat tadi, diambil. Maka dengan itu dia sudah mendekat pada yang haram. Karena yang syubhat ini batasan. Seperti tadi, pagar. Kalau dia lakukan, ya akan mudah dia terseret kepada yang haram, jelas haram yang dia yakin tahu itu haram. Maka ini isyarat dari Rasulullah bahwa yang seharusnya, yang wajib orang itu menghindar dari yang haram. Menjauh, menyelamatkan dirinya dari yang haram-haram. Ada penghalang antara dia dan haram. Makanya Nabi katakan di hadis lain, di dalam riwayat Ibnu Majah dan Tirmidzi, la yablughul 'abd ayyakuna min al-muttaqin hatta yada'a ma la ba'sa bihi hadaran mimma bihi ba's. Seorang hamba tidak akan teranggap dari muttaqin, yang bertakwa, sampai dia mau meninggalkan sesuatu yang semula mungkin orang lihat tidak ada apa-apanya. Cuman seorang yang bertakwa ini khawatir kalau-kalau itu termasuk ada keberatan, ada dosa badannya. Khawatir. Seperti tadi kalau mengikuti contoh para imam, Sufyan Tsauri dan yang semisalnya. Khawatir. Karena itu batasan. Dikhawatirkan itu batasan pagar. Kalau dia lalui akan terjebak masuk kepada yang haram. Semakna dengan itu Abu Darda menyebutkan Bahkan Hasan al-Basri menyebutkan takwa itu akan menuntut orangnya meninggalkan bahkan perkara yang halal, khawatir dari situ akan terseret kepada yang haram. Hadis menjadi dalil adanya sadu dzara'i dari perkara yang haram. Sadu dzara'i menutup segala celah pintu yang bisa menyeret orang kepada yang haram. Begitu pula hadis dalil dalam kaidah tahrimul wasail, haramnya wasilah ketika tujuannya haram, maka wasilah menuju sana juga diharamkan oleh syariat. Dan contoh jelas mudah dalam hal ini khamr. Segala yang banyaknya memabukkan, yukhamir, maka sedikitnya pun memabukkan. Khawatir, wasilah, ini menjadi wasilah, dari yang sedikit ini ketagihan, kepingin tambah lagi, kepingin lagi, kok enak. Akhirnya dia terbiasa dengan yang banyak, terbiasa dengan muskir, minuman yang memabukkan, waliyadu billah. Dan banyak yang contoh semacam ini, haramnya khalwat dengan ajnabiyah, perempuan yang bukan mahramnya. Kenapa? Wasilah. Orang bisa melakukan yang haram, waliyadu billah. Segala yang menjadi wasilah atau sadu dzara'i menutup penghubung jalan menuju kepada yang haram. Dilarang sholat di waktu-waktu tertentu setelah asar, setelah subuh. Kenapa? Agar tidak menyerupai para penyembah matahari. Maka ditutup pintu celah agar tidak menyamai persis mereka. Waktu setelah asar, waktu setelah subuh, waktu di mana mereka sujud dan menyembah matahari, agar tidak menyerupai, ditutup celah tersebut, maka dilarang sholat sunnah di waktu itu. Serupa dengan itu, perkara-perkara mubasyarah seperti istri yang sedang haid, dilarang untuk jima tentunya. Bahkan dibatasi dari pusarnya sampai dengan lututnya. Kecuali itu dengan penghalang. Artinya dia pakai sarung atau kain yang semakna dengan itu. Dan Rasul melakukan itu dengan kepada beberapa istri beliau. Diperintah untuk memakai sarung, tutup bawah, baru kemudian seorang suami boleh melakukan sesuatu. Ini semua juga wasilah, khawatir kalau dibiarkan dia bisa melampaui batas sehingga melakukan yang haram saat istrinya ada halangan haid. dengan ini maka orang yang mengembalakan kambing atau sapi atau unta kalau di sana, dia kembalakan dekat kebun orang, milik orang, sehingga masuk ke sana ngobrak-ngabrik makan tanaman mereka. Kalau itu di siang hari, segala yang dirusak oleh binatang dia, tanggung jawab dia. Karena seharusnya dia sendiri menjaga, tidak melepas, tidak mendekatkan binatangnya di dekat tanah milik orang lain. Karena dia mufrid, mufarrid. Dia yang ceroboh. Dalam hal ini dia yang salah. Begitu pula kalau seorang yang melepas anjing buruannya dekat tanah haram. Kita tahu tadi tanah haram tidak boleh berburu padanya. Tapi dia melepas anjing dekat dengan batas tanah haram. Akhirnya masuk ke tanah haram karena sedang ngejar namanya anjing. Misalnya kelincinya masuk ke tanah haram atau apa, kijang masuk ke tanah haram dikejar terus oleh si anjing sampai kena, sampai dapat dan diberikan ke majikannya. Salah. Kenapa dia lepas di dekat tanah haram? Padahal itu gak boleh dipakai berburu. Apakah dia bertanggung jawab? Naam. Bertanggung jawab kata Imam Ahmad. Untuk dia dhoman ada dua riwayat. Artinya dia dhoman, dia tanggung kerugian yang terjadi. Nah, ini berapa nilainya misalnya. Diperkirakan itu harus diganti oleh si pemilik anjing karena lepas atau dia lepas dekat tanah haram. Nah, tanggung jawab dia. Ini permisalan yang Rasulullah sebutkan terkait yang di dalam hadis tinggal ala wa inna fil jasadi mudghah dan seterusnya. Insyaallah akan kita ambil pada pertemuan berikutnya. Wassallallahu wa sallam wa barak ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman mazidah. Walhamdulillah.